Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, setelah kurang beberapa pekan dari 4 tahun kita diberi kemudahan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala dapat menyelesaikan dengan membaca Mukhtasar Asy-Syama'il Muhammadiyah. Karena beberapa pertimbangan tentu yang kita pilih adalah yang berkonsep mukhtasar, artinya ringkasan. Kalau untuk kitab aslinya tentu lebih tebal, lebih banyak halamannya. Mudah-mudahan walaupun yang dibaca adalah mukhtasarnya, ringkasannya, banyak hal bisa kita pelajari dan menjadi pencerahan tentang Asy-Syama'il Muhammadiyah, ciri-ciri fisik serta sifat kepribadian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Untuk kajian selanjutnya yang kita pilih adalah Mukhtasar Uddatis Sabirin wa Dzakhiratis Syakirin. Kitab asli adalah karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Uddatus Sabirin, uddah itu artinya bekal. As-Sabirin, orang-orang yang bersabar, artinya bekal agar bisa bersabar. Wa dzakhiratus syakirin, dzakhirah itu ya simpanan, tabungan. Asy-syakirin, untuk orang-orang yang bersyukur. Artinya di dalam kitab ini Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan banyak hal tentang cara dan langkah agar bisa menjadi hamba yang sabar sekaligus bersyukur dalam setiap situasi dan keadaan. Jadi jangan pisahkan antara sabar dan syukur. Jangan kita bilang kalau susah sabar, kalau senang syukur. Itu betul, tapi untuk tahapan yang pertama, tingkatan paling rendah. Tetapi yang tertinggi, dalam situasi apapun ada dua sikap yang dipilih, sabar sekaligus bersyukur. Syukur berbarengan dengan sabar. Ibnul Qayyim rahimahullah adalah seorang ulama. Di situ disebutkan lahir 691 Hijriah. Kemudian meninggal tahun 751 Hijriah. Berarti kurang lebih berapa tahun yang lalu, Pak Ustaz Kirno? Berapa? 60 tahun. Usianya? Ya, usianya 60 tahun. Tapi ketika beliau meninggal dunia sudah berapa tahun yang lalu? Sekarang kan 1444 ya. 1444 kurangi 751 berarti berapa tahun yang lalu? Biar Pak Sur aja lah. 1390. Ayah tuh. Kumaha? Tujuh ratus lima puluh satu berarti 900. Cepet rugi nanti jualan bubur ayam. Sekarang kan 1400 ini kurangi 700 sudah 700. Ya, bisa dibantu regu C, Mas Samijan? 693 juri, Mas Marwan? Nah, aku jurinya tidak salah, aku izin tuh ya. Berapa? 6 berapa? 693. Udah buka kalkulator kalau Mas Dito. 683. Kalkulator 693 loh, Pak Kirno. Hah? Oh, kalah. Tapi berarti kurang lebih 700 tahun yang lalu lah ya. Sekitar 700 tahun yang lalu. 693 tahun yang lalu itu tepatnya. Kita lebih sering mengenal dan menyebut beliau dengan Ibnul Qayyim. Al-Qayyim itu artinya direktur. Ya. Al-Qayyim itu artinya direktur. Kalau kita di sini Pak Mudir. Nah, ya kan? Pak Mudir. Biasa kita sebut Mudir, kalau zaman dulu dikatakan Qayyim. Al-Jauziyah itu nama madrasah. Al-Jauziyah itu nama madrasah. Yang disebut madrasah, kalau zaman sekarang pondok pesantren, ma'had. Madrasah namanya Al-Madrasatu Al-Jauziyah. Madrasah Jauziyah. Ayah beliau itu direktur madrasah tersebut. Maka disebut Qayyimul Jauziyah. Iya kan? Direktur Madrasah Al-Jauziyah. Anaknya Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim. Kalau Jauziyahnya disebut, alif lam pada Qayyim dihilangkan. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Jangan kita bilang Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya mungkin secara bahasa Indonesia bisa dipahami. Tapi kalau secara bahasa Arab nanti akan ada yang mengkritik. Kalau seperti itu susunannya. Jadi yang betul kan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Putranya Direktur Madrasah Jauziyah. Ya. Putranya Direktur Madrasah Al-Jauziyah. Tapi kalau Al-Jauziyahnya tidak kita sebut, kita katakan Ibnul Qayyim saja. Sudah putranya Pak Direktur. Gitu. Dan sudah jelas, kalau kita mengatakan Ibnul Qayyim, enggak ada yang lain. Ya, walaupun di sana ada anak-anak direktur, direkturnya banyak, tapi yang sudah, kalau disebut secara mutlak Ibnul Qayyim, ya beliau Qayyim Al-Jauziyah. Nah, Madrasah Jauziyah itu sendiri, pertama kali itu didirikan ya, di masa Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Ya, masa Al-Imam Ibnul Jauzi, Abul Faraj Ibnul Jauzi. Lebih tepatnya, anak bungsunya Ibnul Jauzi yang bernama Yusuf. Ya, yang bernama Yusuf. Ya. Yusuf Ibnul Jauzi. Yusuf itu kan anak bungsunya Al-Imam Ibnul Jauzi. Beliau mendirikan madrasah, dinamakan Madrasah Al-Jauziyah. Kemudian madrasah itu berjalan, operasionalnya bagus, terus turun-temurun, sampai kemudian dipegang dan dikelola oleh ayahnya Ibnul Qayyim. Ayahnya Ibnul Qayyim. Madrasah itu didirikan pada tahun 652 Hijriah. 652 Hijriah. Termasuk madrasah induk untuk pembelajaran dan pengajaran fikih berdasarkan madhab Hambali di negeri Syam. Madrasah Al-Jauziyah. Madrasah Jauziyah itu adalah madrasah yang menjadikan fikih madhab Hambali sebagai basis kurikulumnya. Ya, maka kita mengenal Ibnul Qayyim itu lebih condong dan lebih sering berpendapat dengan pendapatnya Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Baik, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu karena satu zaman sama-sama belajar kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi Ibnul Qayyim lebih tua dibandingkan Ibnu Katsir. Ya, lebih tua dibandingkan siapa? Ibnu Katsir. Sehingga seringkali kita membaca referensi Ibnu Katsir itu selain apa satu liting dalam hal belajar kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi dalam hal-hal yang lain Ibnu Katsir itu termasuk belajar kepada Ibnul Qayyim. Ya, termasuk belajar kepada Ibnul Qayyim rahimahullah. Kita baca dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Qala rahimallahu taala wa fi lailatil khamis 13 Rajab waqta adzanil isya tuwaffiya sahibuna asy-syekhul imamul 'allamatu Syamsuddin Muhammad ibnu Abi Bakar ibn Ayyub Az-Zar'i Imamul Jauziyah wa ibnu Qayyimha wa sulliya alaihi ba'da salati dhuhri ba' min al-ghad bil Jami'il Umawi wa dufina 'inda walidatihi bi maqabiril Bab As-Saghiri rahimahullah. Pada malam Kamis tanggal 13 Rajab tepat azan Isya, sahabat kami meninggal dunia, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin. Jadi Syamsuddin itu gelarnya. Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Az-Zar'i. Jadi Ibnul Qayyim namanya siapa? Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar'i, Imamul Jauziyah wa Ibnu Qayyimha. Beliau adalah imam di Madrasah Al-Jauziyah, putra dari direkturnya. Disolatkan dan dimakamkan selesai sholat zuhur pada hari berikutnya di Masjid Jami Al-Umawi. Sampai sekarang masih ada Masjid Jami itu. Al-Umawi karena dibangun di kekhilafahan Bani Umayyah. Beliau dimakamkan di samping makam ibunya di pemakaman Al-Babus Saghir rahimahullah. Wulida fi sanati 91 wa 600. Beliau lahir tahun 691 Hijriah. 691 Hijriah. Jadi penetapan tahun lahirnya ini cukup otentik. Kenapa? Karena disampaikan oleh seorang sahabat dekat sekaligus murid ya, yang punya hubungan karib ya. Wa sami'al haditha wa ishtaghala bil ilmi. Beliau sejak kecil itu sudah rajin untuk menghadiri majelis-majelis hadis. Beliau sibukkan diri menghabiskan waktu melalui hari-hari dengan ilmu syar'i. Wa bara'a fi ulumin muta'addidatin. Beliau menonjol dalam berbagai disiplin ilmu, bukan hanya satu saja. La siyama ilmu tafsir wal hadis wal aslain. Terutama di bidang tafsir, hadis dan al aslain. Artinya apa? Usul tafsir dan usul hadis. Walamma 'ada Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah min ad-diyar al-Misriyah fi sanati 12 wa 700. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Taqiyuddin itu pulang dari negeri Mesir ke Syam, ke Damaskus. Tahun 712 Hijriah. Coba kita hitung berapa usia Ibnul Qayyim waktu itu. Lahirnya 691, kemudian bermulazamah kepada Syekhul Islam 712. Berarti berapa usianya? 9 tambah 12 ya. Masih sangat muda. Jadi sejak usia 21 tahun Ibnul Qayyim itu bermulazamah. Mulazamah itu apa artinya? Mulazamah itu berguru ya, dengan apa sistem privat dan khusus. Jadi kemana-mana diikuti, kemana-mana pergi, selalu ada. Ya. Bahkan sampai pernah dipenjara bersama-sama. Di penjara itu malah belajarnya lebih intens. Gak ada pikiran yang lain. Ya. Gak ada kesibukan yang mengganggu. Hari-hari belajar terus. Baik. Lazamahu ila an mata syekhu fa akhadha anhu ilman jamma. Beliau bermulazamah kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai meninggal dunia. Ya, sampai meninggal dunia. Jadi cukup cukup dekat ya. Dan cukup akrab, padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu meninggal tahun 728 Hijriah. Berarti berapa lama? Oh, belum. Pertanyaan dari Pak Sur, halaman berapa? Belum, Pak Sur. Belum, ini dari beberapa sumber saya kumpulkan tadi. Ya, karena sebelum kita membaca sebuah karya kan kita perlu tahu siapa sih yang orang yang menulisnya. Siapa sih orang yang menulisnya? Ya, kurang lebih begitu. Kalau auto kan nulis sendiri. Ini biografinya. Dari beberapa sumber lah. Jadi kurang lebih berapa tahun itu Ibnul Qayyim bermulazamah kepada Syekhul Islam dari 712 sampai 728. Berapa tahun? 16. Makanya ilmunya banyak. Ini mondok baru 2 tahun, 3 tahun udah bosen. Iya kan? 5 tahun, 6 tahun sudah jenuh, pengen pulang aja, pengen kerja nyambut gawe. Padahal Ibnul Qayyim ketika mulai berguru langsung kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dari nol atau sudah punya dasar, bahkan sudah cukup banyak yang beliau kuasai. Sudah cukup banyak beliau kuasai, tapi terus pengen belajar aja. Bermulazamah kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Baik, kita lanjutkan yang Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi kurang lebih 16 tahun ya. Dari 16 tahun beliau bermulazamah kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ma'a ma salafa lahu min al-ishtighal fa sara faridan fi babihi fi fununin katsiratin ma'a kathrati talabi lailan wa naharan wa kathratil ibtihal. Jadi sudah semangat belajar secara lebih intens privat kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau punya dasar yang cukup kuat, ilmu sebelumnya memang sudah cukup mapan. Nah, sudah seperti itu siang malam dilakukan wa kathratil ibtihal, dan sering beribtihal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibtihal itu artinya meminta, berdoa, memohon ya. Kalau orang umum membahasakan dengan prihatin. Prihatin betul itu ketika masa belajarnya. Ngaji, belajar ya, menghafal, menulis. Kata Ibnu Katsir, wa kana hasanal qiraati wal khuluqi. Bacaannya bagus, akhlaknya baik. Katsirat tawaddudi. Disenangi banyak orang. La yahsudu ahadan. Tidak pernah iri kepada siapapun. Wala yu'dhihi. Tidak pernah mengganggu dan menyakiti orang lain. Wala yasta'ibuhu wala yahkidu ala ahadin. Demikian juga tidak pernah mengungkap aib orang. Menjaga lisannya betul. Tidak pernah dengki. Wa kuntu min ashabin nasi lahu wa ahabbin nasi ilaih. Kata Ibnu Katsir, saya termasuk orang yang paling dekat kepada Ibnul Qayyim. Dan saya termasuk orang yang beliau sukai. Wala a'rifu fi hadzal 'alam fi zamanina aktsara ibadatan minhu. Di masa kita ini, di zaman kita, di dunia ini tidak pernah saya melihat orang yang lebih banyak ibadahnya dibandingkan Ibnul Qayyim. Wa kanat lahu tariqatun fis salati yutiluha jiddan wa yamuddu ruku'aha wa sujudaha. Kalau beliau salat pasti panjang. Rukuknya lama, sujudnya lama. Angel ini kalau dipraktekkan sekarang ini. Angel. Masjid Darul Hadis Al-Mansura sepi udah. Ya. Selain itu juga yang mau jadi imam dengan caranya Ibnul Qayyim siapa juga, enggak ada ya kan. Om saya jadi imam pengennya juga pendek-pendek aja ya kan. Udah imamnya enggak ada, makmumnya enggak ada. Ya. Tapi ini suatu hal yang fakta dan nyata. Kenapa sampai disebutkan sadaqah usul? Artinya kan orang kalau berbicara, membahas atau mengenang, itu kan yang disampaikan itu hal-hal yang menonjol dan mencolok, ya kan? Artinya itu menjadi ciri khasnya. Sehingga Ibnul Qayyim memang ciri khasnya diantara itu, kalau jadi imam ataupun sholat sendirian, sholatnya pasti panjang. Bahkan jiddan, panjang banget. Wa yalumuhu katsirun min ashabihi fi ba'dil ahyan. Kadang-kadang itu teman-temannya, murid-murid itu sampai protes. Zaman dulu aja sudah ada yang protes, apalagi zaman sekarang. Balik kanan, assalamualaikum warahmatullahi, enggak ada orang. Fala yarji'u wala yanza'u an dzalika rahimahullah. Tapi Ibnul Qayyim meskipun dikritik atau ada yang mengajukan keberatan, beliau tetap enggak mau berubah. Silahkan. Kalau enggak mau jadi makmum, kalau enggak sholat di sini ya monggo, bahasa kita seperti itu. Pokoknya kalau saya sholat ya begini caranya. Amin. Ini ekstrim apa enggak kira-kira seperti ini? Mas Moko, yang dilakukan Ibnul Qayyim ini ekstrim apa enggak menurut? Jangan menurut kita, kalau menurut kita jelas ekstrim seperti itu, ya kan? Kan itu. Tapi kalau menurut syariat, apa yang boleh lakukan, bagus apa? Angel jawabnya, kalau bilang bagus nanti dibalikin jawab awal dewe piye kan gitu ya. Karena tentunya itu beliau lakukan ya di madrasah yang beliau pimpin itu, ya kan? Ya, beliau sebagai seorang ulama tentu lebih memahami apa yang harus diputuskan ketika menjadi seorang imam. Baik. Tapi kalau di zaman sekarang ya harus kita akui, dan itu juga nasihat dari para ulama. Nasihat para ulama, kalau misalkan kita sholat di masjid umum, ya di kampung, apalagi di masjid-masjid yang memang dipakai oleh kaum musafir, ya jangan kemudian apa mempraktekkan yang seperti ini, ya tetap suratnya yang pendek-pendek saja. Kenapa? Karena ada dalil yang jelas, ya kan? Ketika Nabi Muhammad mengatakan fa inna fihim adh-dha'if was-saghir, ya kan? Kemudian wal marid wa dzal hajah. Karena yang jadi makmum itu ada anak kecil, ada orang tua, ada yang punya keperluan, ada yang mungkin sedang sakit. Ya, jadi kita harus mempertimbangkan kondisi makmum kita. Kenapa? Karena harus diakui juga, betulkah kita ingin mempraktekkan seperti yang dipraktekkan itu? Yeah. Jangan sampai kalau jadi imam untuk orang lain bacaannya panjang, tapi kalau pala sholat sendirian, nah, itu yang jadi masalah. Yeah, kan? Itu yang jadi masalah. Yeah. Karena apa? Cenderungnya kalau kita sholat sendiri itu kita sudah cepat. Pas jadi imam, yes, ya diakui memang rotok digawe-gawe sidik gitu aja kan. Nah, kenyataan harus dievaluasi. Tayib, kata Ibnu Katsir rahimahullah, walahu minat tasani fil kibari wassaghir syai'un katsir. Karya-karya beliau itu sangat banyak. Yang tebal, yang tipis, yang besar, yang kecil. Wa kataba bi khattihil hasani syai'an katsira. Beliau menulis itu dengan tulisan sendiri, khatnya. Dan tulisan beliau termasuk rapi dan bagus. Waqtana minal kutubi ma la yatahayya'u li ghairihi tahsilu 'ushrihi min kutubi salafi wal khalafi. Dan beliau rajin. Rajin untuk mengumpulkan kalau koleksi itu lebih ke arah cuma nyimpen aja atau juga dipakai? Hah? Kalau beli buku, pokoknya sering beli buku, cari buku karya-karya ulama dikumpulkan, tapi untuk dibaca dan dipelajari itu apa namanya? Mau diterjemahkan mengkoleksi nanti enggak pas. Meng ya kutub buku. Jadi senang sekali dengan berburu terus, berburu. Ya, ada duit beli buku, ada duit beli buku. Ada duit beli buku. Dan bukan cuma untuk dibeli terus disimpan. Tapi dibeli untuk dibaca dan dipelajari. Itu apa namanya? Kata Ibnu Katsir, yang mungkin orang lain untuk bisa seperti Ibnul Qayyim 1/10 aja enggak bisa. Berarti kan minat bacanya kan sangat tinggi sekali. Kemudian semangat mengumpulkan kitab-kitab itu sangat tinggi. Coba kata Ibnu Katsir, mala yatahayya'u li ghairihi, artinya orang lain itu tidak akan mampu tahsilu usyrihi, untuk menghasilkan, tahsil itu hasil, menghasil usyr, usyr itu 1/10. Orang yang gila buku, paling gila sekalipun ya, untuk mengumpulkan buku itu kalau nyaingi Ibnul Qayyim gak bisa, paling mentok-mentoknya 1/10 aja. Terus seperti apa Ibnul Qayyim itu? Kalau kita kan bukunya ya menggui-gui wae kan. Sing ono ya ora diwaca gitu. Sing wis diwaca ya wis lampung gitu aja. Ya makanya kita akhirnya bisa memahami dan mengerti kenapa wawasan dan pengetahuan Ibnul Qayyim itu luas sekali. Karena memang sering membaca. Wabil jumlah. Kesimpulannya kata Ibnu Katsir, kana qalilan nadhiri fi majmu'ihi wa umurihi wa ahwalihi. Artinya jarang sekali lah, sangat jarang sekali kita menemukan orang seperti beliau. Ya. Dalam hal apapun itu, dalam hal keseharian, kegiatan. Wal ghalibu alaihi al khairu wal akhlaqus salihah, samahullahu wa rahimah. Dan memang apa namanya hidup beliau itu penuh dengan kebaikan dan akhlak-akhlak yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan merahmatinya. Wa qad kana mutasaddiyan lil ifta'i bi mas'alati talaq allati ikhtaraha Syekh Taqiyuddin Ibn Taimiyah wa jarat bisababiha fusulun yatulu bastuha ma'a qadhil qudati Taqiyuddin Subki wa ghairihi. Wa qad kanat janazatuhu hafilatan rahimahullah. Jadi beliau juga karena berpegang teguh dengan fatwa yang beliau yakini itu benar, sampai-sampai ada benturan dan juga ada persoalan dengan qadhi yang waktu itu bertugas, yaitu qadhi As-Subki, Taqiyuddin As-Subki, dan qadhi-qadhi yang lain. Ketika meninggal dunia, jenazahnya kata Ibnu Katsir hafilatan rahimahullah, itu penuh sesak oleh manusia. Syahidahal qudhatu wal a'yan was salihun minal khassati wal 'amah. Jenazahnya itu disaksikan oleh para qadhi, para pejabat, orang-orang penting, orang-orang saleh yang dekat maupun yang umum. Wa tazahaman nasu 'ala hamli na'syihi. Orang berebut untuk ikut memikul tanduk jenazahnya. Wa kamulalahu minal 'umri 60 sanatan rahimahullah. Ya. Beliau rahimahullahu taala ketika meninggal dunia usianya 60 tahun rahimahullahu taala. Jadi beliau di penjara itu bukan hanya sekali. Beliau di penjara bukan hanya sekali. Beberapa kali di penjara. Bahkan yang paling terakhir itu beliau di penjara secara tersendiri. Di sebuah benteng. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal dunia barulah beliau dilepaskan. Ya konsekuensi dan risiko ketika menyampaikan kebenaran kemudian diikuti banyak orang, maka ada pihak-pihak yang apa? Yang hasad. Ya kan? Orang hasad. Gitu. Orang gak suka. Apalagi beliau termasuk tegas dan keras menghadapi dan membantah pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya, Jahmiyah, kemudian Jabriyah, Qadariyah, Khawarij, Syiah. Wah, kitab-kitab beliau kan banyak isinya bantahan-bantahan seperti itu. Padahal waktu itu juga kelompok-kelompok sesat itu punya kekuatan dan juga punya massa. Nah, orang-orang dan kelompok-kelompok tadi itulah yang kemudian menghasut penguasa. Caranya kan begitu. Karena kalau beradu dalil, ya, kemudian sama-sama memaparkan argumen, jelas Ahlus Sunnah menang. Itu. Gak bisa diragukan lagi. Dan itu terbukti dalam catatan sejarah. Yang bisa dilakukan apa ya? Kemudian akhirnya menyerang secara pribadi. Nah, tapi para ulama salaf kita kan gak peduli kalau pribadi yang diserang. Buat apa juga membela pribadi. Kemudian akhirnya apa? Difitnah. Kemudian disakiti dan diganggu secara fisik. Udah mentok-mentoknya apa? Menghasut penguasa. Menghasut penguasa untuk kemudian menangkap. Untuk kemudian memenjarakan. Untuk kemudian menghukum. Banyak ulama-ulama kita yang seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi walaupun begitu tetap para penguasa yang memenjarakan itu menaruh hormat. Tetap segan. Karena kebenaran itu kan gak bisa ditutup-tutupi. Karena cahayanya itu sampai kemana-mana dan pasti tembus. Gak ada yang bisa menghalangi. Baik. Bahkan ketika diperlukan mereka tampil. Ibn Taimiyah rahimahullah ketika di penjara saatnya ada pasukan musuh menyerang dari Tatar, ya, pasukan Tatar, pemerintah sadar dan mengerti bahwa Ibn Taimiyah ini punya kemampuan untuk melakukan mobilisasi, punya kemampuan untuk membakar dan memotivasi pasukan, dikeluarin dari penjara. Ya. Setelah itu ya berikutnya di penjara lagi. Tapi ya enggak protes. Karena bagi beliau, ya kan. Bahasanya sijni jannati. Ya, bagi saya penjara itu adalah surgaku. Ini kan sudah enggak kemana-mana, lebih fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sedikit apa namanya dan sekilas tentang Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Yang jelas kita mengertilah bahwa nama beliau siapa tadi, Muhammad bin Abu Bakar ya, Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub Ibnul Qayyim ya. Ibnul Qayyim, kalau kita mengatakan Al-Jauziyah, alif lamnya dihilangkan jadinya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kunyahnya Abu Abdillah. Baik, kunyahnya Abu Abdillah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Adapun hal-hal yang lain nanti bisa kita susulkan di sela-sela itu. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.